kaya kuati toso purwo eko marang sawi jati nibito susa puluh purwo bibitan sanat yang tegakrah kita yang jawa tengkang kaung kula ringa kosos nengweng pertiwi kina biting samudro kata ingkang sami wangkun noraras ananging data nagari katio nagari ingkang giripit ing mangke pun dito nagari satunggal terbio nomo satoso ika tambah panggoya mung nagari ing duwarwati yo nagari ing duwaroko milo awas to nagari ing duwarwati ingkang mengkurti papan pelalangan ing jagat utawi wengan ing rason duwaroko panggenan pambuko kinaryo kangge pambukan ing kondo tuang upadya nagari satus datanan untuk kakali sewutan jangkep sadoso dasar nagara panjang kunjung pasir ukir sinawi gemah arifah karto toto turarjo panjang jawa pocapani kunjung rukai bawani pasir samudra ukir gunung ini negari yang kurepek gunungan kini akan benawi dan ngelakan pasawahan ngayun akan bandaran ngengagung loh tulus kang sarwa katan berdati jinawi murah kang sarwa tinuku jemah kateng poro jalmo ngemoncoin kang samyo gulila beting poro joga tinggal jejel hapepet abin cuki tepung tarites papan wiara katinggal lupa ingi hawit sangking raharjani poro joga ripah tondo lek kuning poro tekeng layar nagoda kang sambil mintir siang tanah biratri dari diri datan wonten kendati labetan wonten sang saling dalan karto tondo kawul padu sunan samnyewa ayem dan termati di mungkul paeng mulai ngutanen itik wintan wonten sinan sangan ing wanci awanak gelaring pangunan surup suyum lih yang kandang ya suang suang datan wonten carane kandhang kanggo pepalawan pelawan kinan jemah petan wonten dur sila cuti Raharjo ing parang para mantri bupati samya kuntap kautamane tibya wirutama tansah njunjunge dining mlebu nyang luhuring nata dasana garin warwati gedhi opori padang jagat ni dungur kuku sato kelawan pun carane turu kasus yang moncong rojo datan hamitunga ke negari kanan kiring kang samyo semuyip nadyanto tanah sabrang kadrah kang samyo semawito tan karono bondo yudo pamung kayu nyentupi aning kau taman pendang tormong sosam ya pasok bulu bukti kang wujudnya gelondong pengarang-arang peni peni rojo peni guru bakal guru dati ngaturakan putri tondo lintu ningsih katresna wonang dinu capto jujur ing sang noto yang kang regani rojo wusono pilahani dewi-dewi yang kedek prabu sobu tora sekso pandi tepuk warap dewi wisi yang terapulang ati jemluk Haji Julu Prabu Sri Bathara Kresna Ya Hari Murti Padmanaba Kesawa Wasudewa Narayana Ganardana Danamardana Ya Sang Nata Prabu Wisnu Murti Mila Julu Prabu Sri Bathara Kresna katingal cemeng saliraning Sang Prabu Drusing Barung Sungsum yang hayam-hayam cemani kenok kinaryo kangge sarana nadyan tonata ing berwati uga kena kanggo srana jayaning pandha winjang bapak ing Bharatayuda jaya binangun Hari Murti Haryana Murti Musika Sang Prabu Dadya musikaning para mudha Padmanaba Padma kembang nopo wadah Sang Nata pinangka wadah ing Sekarwijaya mulya panguripane wong sabumi kang durung pinanci Kesawa panah linuwih sugirik mokit ayo kakipan pasen regganing saliro Wasudewa sang prabat pajaring Prabu Kasudewa Narayana sang nata dadi warananing para Jawata. Danardana wong sugih apa kang kinarasake teko kang sedya kalaksanan. Dono wardono sadino dino tansah dedono yen Candraya lilining tirta darmada. Wisnu murti Wisnu sawantah pramila sanata datan kasamaran marang ubah mosi ing jagat. Kacarita paniti sing jiwang Wisnu kabelah dadya kekalih. Nyuwun nutun ngrawuhi lawan satriya maju kula diantarejuna kena kaupamakna kembang kelawan sarine geni kelawan urupe kembange Kresna sarine Janaka. Genine Narayana urupe Dyan Permati. Upama suruh lumah lawan urupe lamunta kadulu beda wujude yen kene ketunggal rasane. Nalendra Dwarati Mahambek Tanwita Dharmahita Sarahita Samahita. Lirih karma kapan iklan rumah pangat bilang seng semua kapan rajulitan para sudiring toto krami aratu guna hingga guna ketangenda gunaning jami luhur datang mungkul mungkuyan dap datang kasurin sesami lelah betaning sang noto paring sandang ungkawu dana wet pangan wong kaluwen atulung teken wong kalunyon mali aiki wong sakit kinarja sukaning prihatin. Sarto ngasto somo bito dono dendo lampaing pangat dilin pangat dilinakan dono kesiasat diri tatanam bau kamini pelamun towes toros kapi dono tatan mau yuki ringo ringo sanat yanto santono miyang warga pinatrapan ing pamisiso paratu berbuti bau leksono diri berbuti angganjar ngulowi sujo bau leksono poingkang kadawake datang kingun catet pelampar lamun to ginunggung luwih apa panyuwaring jajan kaya sarat tripatan wonten pedoti pinunggal kang amur wing kawis sinigek nuju ari sajuga sang prabu miyasna paning stinggil natura tulengganeng campar tuntut ngalipeting kancana penyading nawerta kagelaran babut permadani. Sopo to kang kepareng abiyanto lawan sana tulungi menikah topi swaning kang putra satriya saking pareng garuk kekasih Raden Sangga. Raden Wisnu Broto ya sakusuma kilat moko kasambeting wingking yayah prayet nenggeo menikah topi swaning satriya saking suwala bumi Raden Haryo Setyaki. Raden Bimo Kunting ya Raden Yuyudono ing cawitasi andhel blabar biswaning para rama raja dereng tikawiyos pangandikaning sang ora tungkuk jejering jawi katingal prapanipun ingkang para purnama mandura Prabu Baladewa minggah mring stinggil kagiyat sang nata piyang acarani dhateng prapanipun ingkang para purnama ing mandura kakang dijajal lenggah yen jronto bindha yuwang brah kakang ejawan lah sakala samya ben sorot Thank you.

katineng kang alam sopo sopo sanipun paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang katemben rawuh. Hei, latal. Yayi Prabu. Kata-kata kalih murta sih panakramaning kadang para siadi. Lulus Raharja prapanipun kakang kalih sing beda manggih ing kayiwanan. Ora liwat Yayi Amung Bali bojo pangestawanipun kakang tumrap marang kadang para Yayi Prabu. Kawula nuwun inggih Koko Prabu. Kacadhong ing tangan kalih kula pundi wonten mestaka. Mugi dados jimat paipih paring pangestu saking paduka Kanjeng Koko Prabu. Yai Prabu iya. Kawula nuwun sanadyan putra paduka mboten kantun dewa Prabu. Putra paduka ing paranggarudha ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten ing sandhaping padha-padha Kanjeng Koko Prabu.